Anda ya dirham. Irham. Ahkam nusyakin wa tanwin. Lakam nukasim. Kurha. Taib. Ahkam mim. Sakinah. Andak. Lakam nukasim. Mafhum al-kalam. عندك ثلاثة بالفاء أو بالسلاسة سلاسة بمعنى رانتي ثلاثة تجا أيوة ثلاثة أيوة اذكرها طيب كم حروف الإخفاء الشفوي فقط Wali taqwa mutamati lain Fakat Adhar syahwi Wa asyadu idharam Ayah Al-waw wal-fa Tewa ahkam Al-thalaha Al-taqwam Ahkam al-taqwam Indak كم الإدغام كم عندك عندك عندك ليس هذا باب آخر عندك Eh, baduhum yukasimuna ila kam? Ila raba. Eh, kurha. Ila kata mutamathilin, mutajanisain, hakala. Wa. Ha. Taib. ما معنى المتماثلان أنا عندك بعد المتماثلان المتماثلان ما اتحد ماذا اتحد ماذا ايش بلو هتان عندك نعم صفة ومخرج نعم. طيب المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة وصفة ينقسم الى اربعة اقسام طيب واجب الادغام واجب الاظهار wa yajuz ar-rum wal ismam wa yajuz al-idgham as-sakt wal waqf. Baik. Awalan wajib al-idgham. Saya berikan contoh di situ wa qad dakhalu. Jadi masuk langsung kepada dal kedua. Tidak boleh dikol-kolahkan. Karena langsung masuk pada harakat di situ. Tidak boleh wa qad dakhala atau wa qad dakhalu, tapi wa qad dakhalu jami'an. وَقُلْ لَهُمْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ جميعاً هذا ملخص نعم هذا ملخص وإلى هناك يعني أمور كثير ما ذكرنا في هذا الباب إن هذا يمعنى تلخيص هذا يعني تلخيص فقط إذا أردت أن تتبحر في علم التجويد هناك كتب التجويد كثيرة مثل نبر ريان wa ahkam al-Qur'anil husari wa haqqi tilawah wa kathir, na'am, fi ahkam at-tajwid. Nah, hadha yani mulakhas. Hadha lakhasna hadha li ajli al-hifdh, li ajli al-hifdh. Na'am. Idza fahamtum hadha wa hafidtum hadha khalas yakfi. Na'am. Tayyib, wa qad dakhalu. Tayyib, wajib al-izhar fi huruf al-mad. Misalnya wawu dengan wawu ataupun ya dengan ya, maka harus dibaca izhar, baca izhar. Seperti qalu wa hum jami'an alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Walladzina amanu wa amilu s-salihat. Amin. Walladzina amanu wa amilu s-salihat. Aina syahid? Aina ya Umar? Walladzina amanu wa amilu s-salihat. Aina syahid? Ba'ala andak. Ana ya firman? Ana ya Ridha. Ana ya Jadid. Nah, wawu bertemu dengan wawu walladzina amanu, walaupun di situ ada fasalnya di situ. Jadi tafriq. Aslinya wawu bertemu dengan wawu, wawu sukun bertemu dengan wawu. Karena situ huruf mad, jadi harus dibaca dengan izhar, dengan jelas. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Amin. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قَالُوا وَهُمْ. قَالُوا وَهُمْ. أين شاهد؟ قَالُوا وَهُمْ. عندك؟ Wawu sukun bertemu dengan wawu. Alladhi yuwaswis. Syahid endak ya Imam. Ya bertemu dengan ya. Jadi huruf al-mad di situ. Taib. Sekarang yang ketiga. Yajuz ar-raum awal ismam. Ma makna ar-raum? Man yadkur. Nah, wal ismam. Dzakarna fi madha at-ta'rifat. Man yadhkur? مثل هذا ذكره أخونا هذا لا بأس. المعنى الصحيح. طيب di situ pada kalimah la ta'manna faqat dalam Al-Qur'an. Tapi nanti ismam dan rum banyak sekali. Tapi yang khusus boleh dibaca dengan rum dan ismam ini pada ini sepakat tidak sepakat ini. Di sana ada khilaf baina al-qura di sana. Nah, aslinya di sini la ta'manuna. Apa aslinya? Aslinya la ta'manuna. Ini asal kalimat di situ. La ta'manna, la ta'manna, aslinya la ta'manuna. Taib, ar-rum dibaca dengan thuluth al-harakah. Taib, la ta'manna. Mian? La ta'manuna. Kalian baca nu, tapi cuma sepertiga. La ta'manna. Mian? La ta'manna. Bukan la ta'manna, tapi la ta'manna. Mian? La ta'manna. Perhatikan coba. Hah. Entah ya, Irham. La ta'manna. Amanna. Manuna. Manuna. Nunnya sepertiga. Ini jelas ini, manuna jelas. Sepertiga. Manuna, manuna. Nah, sepertiga aja. Agak sulit ini. La ta'manna. Demikian. La ta'manna. Agak sulit. Kemasannya cuma sepertiga bacanya. Endek, baca. La ta'manna. Hah. Manuna. Manuna, manuna. Kalian baca nunya sepertiga. La ta'aslinya la ta'manuna. La ta'manna. Gak itu jelas, sepertiga aja. Endek. Manna. Jelaskan, coba. Manna, manna. Sedikit, sedikit jelasnya. Ini seperti la ta manna, bukan begitu. Ana ya Abdul Basit. La ta manna. Bukan apa, bukan al-ismam, bukan al-ismam. Tapi ar-rum, ar-rum bi thuluth al-harakah. La ta manna, mian. La ta manna. Manna, manna. Itu nunnya sepertiga. Endek. Manna, manna, manna, manna. Sob. Nah, kalau enggak bisa ini, ismam langsung. La ta manna. Yang? La ta manna. Lihat ini asalnya. Asalnya begini mulutnya, kemudian maju balik ke asal. Taib, la ta manna, mian. La ta manna. Jangan dibaca la ta manna. Dikembalikan dulu, kembalikan dulu. Kalau kalian baca secara langsung nanti mo jadinya. La ta manna, mian. La ta manna. Anda Adam. Kembalikan lagi ke asal. La ta manna. Ayo ha. Enggak usah malu, ayo baca. Lak. Bisa anda ya Al-Khalis belakang sekarang, ganti belakang. Jangan cepat-cepat. Mau ditarik kemana? Pelan aja. La ta manna. Syakal dhamma. Ini sama. Jangan manna. Dikembalikan dulu, kembalikan asalnya lagi. Kembalikan asalnya, ini asalnya begini. Man. La ta manna. Mian. La ta manna. Anda kesohir. Ant. Kembalikan lagi ke asal. Ayo, hala. Bala. Sohir. Ayo, korib. Ayo, ada sohir. Jangan langsung muncung. Jangan langsung muncung. Jangan langsung latak man. Langsung man. Manuna, manuna, manuna. Ayo, ada tarik. Saya minta ya, amak-amak indahkan terhasis. Anda Abdul Aziz, anda hendak, anda lagi medion, medion, sahir, hendak. Baca dhammahnya, bentuknya bentuk dhammah, syakal dhammah. Ayo amamak. Jangan cepat-cepat. La ta'manna. Adal. Syakal dhammah. Bentuknya bentuk dhammah situ. Sekali lagi. La ta'manna. Khalfak. La ta'manna. Bukan nuna. Enggak ada nunya, enggak ada. Cuma gerakan bibir saja. Bala. Kalau langsung di apa di fathah jadinya la ta'manna gitu, jangan jadinya begitu la ta'manna mian ingat jangan berlebihan ini berlebihan menakut-nakuti malah jangan sampai berlebihan la ta'manna menakut-nakuti ya syakilnya apa? Syakil dhammah. Jangan nakut-nakuti. Ada sebagian yang nakut-nakuti, sebagian ada saya lihat tadi. Terima tadi. Ayo. La ta'manna. Demian. La ta'manna. Jangan juga, jangan dibaca langsung. La ta'man. Halo, man. Jadinya mo, nanti jadinya. Mon. Itu. Man. Man. Manna jamian la ta'manna la ta'manna ala Yusuf jamian la ta'manna ala Yusuf andak la ta'manna ayo sekali lagi domahnya bentuknya yang bagus bomanya u entah entah sawir man manna andek jangan langsung ditomahkan jangan langsung ditomahkan aslinya la ta manuna la ta manuna andek jangan cepat-cepat. U-nya mana? U-nya mana? Anda Abdul Qahar. Korib hala, korib. Anda ya, Andi. Kembalikan lagi, kembalikan ke asalnya lagi. La ta'manna, miang. Faham? Bisa mafhum insyaallah bisa diperhatikan. Nanti latihan malam dilihat di cermin membentuk u apa enggak? Itu latihan. Ya, perlu latihan memang. Jadi bentuk kalau masih bentuknya belum bentuk u. Ya masih salah situ. La ta'manna 'ala Yusuf. Jami'an. Berikutnya Maria halak. Kalau berhenti ma'ruf disukun di situ pada Maria. Kalau dibaca terus maka ada tiga bacaan. Pertama dibaca dengan idgham, kemudian dibaca dengan sakhtah, kemudian dibaca dengan apa ini al-waqaf, al-waqaf. Dan ini kalau apa? Idgham dan sakhtah aja kalau dibaca wasl. Dibaca wasl idgham dan sakhtah. Idgham dan sakta. Kemudian baru al-waqf. Jadi boleh dibaca kalian waqf. Maliyah halaka anni sultaniyah. Mian. Maliyah halaka anni sultaniyah. Baca itu gham di situ. Maliyah halaka anni sultaniyah. Mian. Maliyah halaka anni sultaniyah. Boleh baca sakta. Maliyah halaka anni sultaniyah. Mian. Maliyah halaka anni sultaniyah. Untuk mengetahui bahasanya seorang itu pencuri apa enggak, ada dua perkara. Pertama, kalau bergerak sininya, dadanya bergerak ini. Maliyah halah, ini sudah. Atau kalau memang dia ahli pencuri, misalnya pencuri nafas, itu cukup pakai hidung. Jadi giginya enggak bergerak. Maliyah anak, ya, bergerak hidungnya, sah. Tapi polisi lebih tahu. Polisi lebih tahu. Jadi bisa dilihat situ, ima dadanya ini karena belum mahir mencuri, atau dengan hidung. Ini kalau gerak hidungnya, nah, berarti ada tanda-tanda yaitu mencuri apa? Mencuri nafas di situ. Taib. Maliyah halaka anni sultaniyah. Mian. Maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, saktah. Anda minta akhir baca saktah. Jangan lama-lama, cukup dua ketukan atau dua harokat. Ayo ulangi. Jangan sampai anni, anni, a, ain. Enak enak. Halaka bil ha. Sekali lagi. Taip. Jadi boleh dibaca saktah juga. Boleh dibaca dengan idgham. Boleh dibaca dengan al-waqf. Al-waqf. Kemudian sinnya tipis di situ. Sul. Jangan sampai berubah menjadi su, su, su. Jadi sot. Kemudian lamnya tipis. Sul. Jangan sampai sul. Sul. Maliyah halaka anni sultaniyah. Mian. Maliyah halaka anni sultaniyah. Taib. Pertanyaan dari akhwat. Bagaimana cara mengubah anak yang sudah terbiasa terlanjur membaca Al-Quran dengan suara sedikit pindeng, suara hidung. Untuk latihan dengan suara keras. Dengan suara keras. Karena terbiasa dengan suara yang apa rendah, sehingga menjadi suara hidung. Itu rata-rata begitu. Nah, jadi kalau dilatih dengan suara yang keras, itu bisa berubah. Ya. Taip. Tapi kesulitan juga bagi yang selalu pilek. Pilek memang sulit. Ya, ada penyakit. Ini terus diperiksa. Itu urusannya dengan dokter. Jadi kalau pilek terus, urusannya dengan dokter. Taip. Apa hukum mendengarkan murotal dengan sambil bekerja? Dengan sambil, dengan sambil bekerja, memasak, menjahit, bagus. Enggak ada jawaban lagi ya. Iya bagus sekali ini, bisa untuk membantu hafalan. Jadi kalau diusahakan waktunya digunakan untuk selalu. Jadi kalau pengen menghafal Quran, jadi imma murojaah atau dengan mendengarkan kaset, itu membantu sekali, sekali. Kaifiyah al-qira'ah inda qawlihi ta'ala kadzabat thamud, dengan izhar di situ. Kadzabat thamud, tidak boleh kadzabat thamud. Tidak boleh dibaca dengan idgham. Fil qira'ah min qabl, itu dijelaskan lamnya di situ. Tidak boleh min qab. Nah, ini enggak ada bedanya dengan antara apa ada lamnya dengan tidak ada lamnya. Di min qabl. Jami'an. Kemudian al-dhi'b, bacanya kol-kolah. Al-dhi'b, jami'an. Al-dhi'b. Kol-kolahnya kol-kolah kubra di situ. Karena di sana ada yang baca al-dhi'b. Mana kol-kolahnya? Enggak ada. Dia harus dikol-kolahkan. Al-dhi'b, jami'an. Al-dhi'b. Yang enak gerak waras. Al-li-b. Enak itu gerak waras. Kalau ini agak sulit. Al-li-b. Jamian? Al-ru'b. Jamian? Al-ru'b. Walillahil hamd. Jamian? Walillahil hamd. Tabir ayat nanti. Bacanya jangan. Walillahil hamd. Enggak boleh. Atau walillahil kam. Enggak boleh. Atau walillahil hamud. Jadi hamud. Atau walillahil ham. Enggak boleh. Harus terakhirnya dikolkolahkan. Kolkolah Sughra Kubra situ. Sughra Kubra. Martabah berapa? Martabah kedua situ. Karena tidak bertasydid. Fi akhir al-waqf. Fi al-waqf funa. Jadi tidak boleh walillahil ham. Atau walillahil hamud. Tidak boleh walillahil kam. Walillahil ham. Tidak boleh walillahil ham. Taib. Salisan hunaka al-farq fi qira'ah ini hatanil ayatan fi qira'ah hatainil ayatain sihrum mustamir dengan ainal mafar, kedua-duanya ditekan di situ. Sihrum mustamir, jami'an sihrum mustamir, jadi ditekan sedikit. Kemudian ainal mafar, jami'an lain dengan kalau enggak ada tasydidnya, tasydidnya nam. Kemudian fatal juga begitu. Fatal, jami'an? Fatal. Tapi jangan fatal. Fatal. Fatal. Agak menekan sedikit. Nah, kalau ada tasydidnya dibaca tekan. Mal qawlu ar-rajih? Ma qawlu ar-rajih? Inda qira'ah qawli ta'ala adabi wa nudur wajhan. Kalau dibaca dua di situ. Wa nuzur itu yang muqaddam dibaca tipis. Wa nuzur, demikian. Wa nuzur bukan wa nuzur, tapi yang rajih di situ muqaddam. Tapi dua-duanya boleh, dua-duanya boleh dibaca. Intinya kalian baca dengan tebal itu lebih mudah cara bacanya. Tapi yang muqaddam lebih didahulukan, itu dibaca tipis. Karena aslinya apa? Adzabi wa nuzuri, itu sama. Azabi wa nuduri, aslinya begitu. Jadi dibaca dengan wa nudur, demikian. Wa nudur. Ini insyaallah kan pembahasan. Pembahasan pada bab berikutnya. Tariqah al-qira'ah fi majriha. Seperti kalian baca sate. Hah? Tempe unde-unde. Hah? Oleng-oleng. Ole e. Mau kemana? Jadi baca E itu. Majereha. Demian? Majereha. Kalau orang Indonesia mayoritas bisa ucapkan. Kalau orang Yaman bingung ucapkan ini. Karena di sana enggak ada onde-onde, enggak ada sante, enggak ada tempe. Jadi bacanya agak kesulitan orang Yaman. Kalau orang Indonesia mayoritas bisa. Majereha. Demian? Majereha. Rohnya tipis. Karena imalah sesuai dengan imalah muafik li atarkik. Majreha. Majreha. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Al-mutaqariban humal harfan alladzan taqaraba makhraja wa sifah. Ya, dua huruf yang berdekatan makhraj dengan sifat dan sifatnya. Seperti zal dengan zai. Antara zal dengan zai dekat sekali di situ. Za za za za. Sudah saya kumpulkan di sini pada fotokopi. Ini akhwat belum dikasih. Baik. Antum lihat pada sebentar. Baik, pada halaman 117. Dal qad yulhar inda sin wa dad wa dha wa jim wa sa wa zai wa dha wa shin. Semuanya dibaca dengan kemudian ta nanti setelahnya ta nanti. Karena di sana ada qiraah, jadi ada qiraah yang dibaca dengan idgham seperti qiraah Abi Amr As-Susi, min tariq As-Susi Dan juga qira'ah Hamzah di sana dibaca dengan idgham. Tetapi qira'ah Hafs an Asim, demikian Syubhan Asim dibaca dengan izhar di sana. Taib. Qad sa'alaha mian. Laqad sami'a Allah mian. Laqad sami'a Allah. Tidak boleh kalian baca dengan, tidak boleh dibaca idgham. Qad sa'alaha au laqad sami'a Allah. Sebagaimana qira'ah Abi Amr min tariq As-Susi. Taib. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا مِنْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. فَقَدْ ضَلَّ tapi فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ مِنْ فَقَدْ ضَلَّ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا. طيب فَقَدْ ظَلَمَ فَقَدْ ظَلَمَ لَقَدْ ظَلَمَكَ dan jim قَدْ جَمَعُوا لَقَدْ جَاءَكُمْ طيب dia boleh dibaca قَدْ جَمَعُوا atau لَقَدْ جَاءَكُمْ dibaca dengan izhar. Idal al-qad yuzhar inda ini huruf 8 ini. Tapi kalau huruf yang lainnya lebih-lebih karena ini berdekatan aja. Kita kumpulkan di sini karena berdekatan, karena di sana juga ada qiraah. Tapi kalau letaknya sangat berjauhan maka tidak mungkin di idghamkan seperti dal dengan hamzah. Jauh sekali jaraknya enggak? Dal itu tarf lisan ma usul atsanaya. Hamzah letaknya di mana? Aqsa al-halq, sangat jauh. Maka tidak boleh diidghamkan, tidak boleh seperti yang qad aman. Qad aman tidak boleh, qad aman enggak boleh. Karena sangat berjauhan, jangan sangat berjauhan. Baik. Seperti juga qadara dal ra, ini agak berdekatan tapi ini lain. Lain situ. Qadara. Ya boleh qarra. Taib, karena juga di sana juga enggak ada qiraah, enggak ada qiraah. Taib. Shad sekarang. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Mian. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Walaqad sarafna. طيب ولقد زينا ولقد زينا ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا قد شغفها قد شغفها. طيب berikutnya ta ta'nits yuzhar inda ini huruf berikut ini 6 di sini. كَلَّمَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ أمين. كَلَّمَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ. Tidak boleh kalian baca حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ. حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ agak sulit sih itu memang. Ini huruf-huruf sini semuanya agak sulit. 6. Kazzabat Samud, kazzabat Samud. Kemudian hasirat suduruhum, nadijat juluduhum. Ambatat sab'a sanabil. Kemudian kullama khabat zidnahum sa'ira kullama khabat zidnahum sa'ira hurrimat zuhuruha hurrimat zuhuruha. Baik, entah ini. Jadi semuanya di sini harus dibaca dengan sebagaimana pertanyaan tadi. Yang tadi cuma sebutkan satu aja, kadzdzabat Tsamud. Yang lain-lainnya kita sebutkan sekarang. Semuanya harus dibaca dengan izhar. Kemudian zal. Lengkap dah ini, zal. Kemudian halaman 116 sekarang. 116 zal iz yuzhar inda atta wa zal wa da wa sin wa jay wa al jim wa sad il tabarra jami'an jelas dibaca zalnya dibaca jelas il tabarra wa il takhluq wa il zaghatil absar wa il zaghatil absar jelaskan zalnya id wa il zayyan wa il zayyana lahum asyaitan wa il zayyana lahum asyaitan id dakhalu alayhi إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طيب وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ ya bahkan ini dal qad yuzhar inda ay harf kemudian ta tanis yuzhar inda ay harf dihafalkan ini kemudian zal id yuzhar inda ay harf ini ada sana abyad tapi kalian kesulitan kayaknya kesulitan menghafalkan abyad kita dulu juga kesulitan menghafal berhari-hari enggak bisa hafal lupa lagi agak sulit abiyat syi'riyahnya. Taib, ini ibhar. Kemudian wajib al-idgham al-lam indar ra. Lam dengan ra, jaraknya dekat enggak? Lam dengan ra. Dekat apa enggak? Lam dengan ra. Sebagian menjadikan apa? Satu makhraj. Sebagian menjadikan satu makhraj. Mazhab siapa? Yang menjadikan antara lam wa ra wa nun satu makhraj. Mazhabnya siapa? Man yadhkur? Si bawah. Hakala ada karena? Yang menjadikan tiga huruf ini satu makhraj. Nah, Ibn Ziyad, Ibn Kaisan, Ibn Qutrub. Nah. Wa amma si bawah Syatibi menjadikan apa? Menghilangkan makhraj apa? Al-Jawf. Menghilangkan makhraj Al-Jawf. Baik. Baik, bar rabbukum ma'ruf hadha. Bar rabbukum jami'an. Kecuali illa barona bisak dengan sakta. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mian. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب 19 قراءه di sana membaca dengan idgham. Ini hanya meriwayat siapa? Riwayat Hafs Nasim. Yang lainnya seperti kira Awars, kira Qalun, kira Syubah, kira Kumbul, kira Al-Bazzi, kira Susi, kira Ad-Duri, kira Khalaf, kira Khalad, dan lain-lainnya membaca dengan apa? Dengan idgham. Dibaca dengan idgham. Barrana. Baik. Coba dibaca sekarang. Amin. Baca. Siapa yang belum baca? Angkat tangan yang belum baca. Baca sekarang. Kalla bal rana. Kalla. Hendak tarik fi surah. Di surat apa ini? Nanti kita akan adakan ayat mutaffifin. Siapa yang mujui? Tidak boleh menalkin. Ini kalau saya mobil bilang yang memberikan talkin dhaif. Dhaif. Soalnya ini kita adakan ujian. Dan ini harus mulai sekarang jangan banyak main-main. Silakan gunakan waktu sebaik-baiknya. Baik. Berikutnya, idgham naqis dan kamil. Ma mana naqis fa ma mana kamil? Hendak ya Wen. Ana Abdul Fattah. Wen Fuad. Raji au ma? Au marji. Wes raji. Raja bisa berarti fil amr, raja kembalikanlah. Raja boleh juga raja, boleh juga apa? Musafir. Ini siapa yang boleh baca? Ma makna naqis. Naqis. Mana naqis? Endah ya Taufik. Hilangnya huruf dan tetapnya sifat. Tapi di sini alam nakhlukum itu hilangnya. Jadi bukan hilangnya, tapi masih tetap ada adanya sifat di situ. Ada sifat kol-kolahnya di situ. Ya tinggal, tapi enggak, misalnya enggak secara total dipakai pada pengertian pada sini, pada ilkom nakis atau kamil di sini. Tapi masih ada sifatnya al-qaf di situ, ada dibaca qaf tapi tidak sampai timbul apa? Timbul qalqalah. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Jamian. Mahin atau main? Mahin. Taib. Dibaca al-qafnya, kemudian, tapi tidak timbul qalqalah. Alam nakhluqukum. Demikian. Alam nakhluqukum. Rata-rata bisa baca dengan pakai kaf langsung. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum. Ima dibaca dengan kamil, langsung masuk ke kaf. Atau dibaca dengan qaf, kata tapi tidak sampai timbul apa? Qalqalah. Coba bacaan di situ. Kita terapkan dulu dibaca qaf, kata tapi tidak timbul qalqalah. Dinamakan di sini naqis. Alam nakhluqukum. Amin. Alam nakhluqukum. Perbedaan. Alam nakhlukum. Demikian. Alam nakhlukum. Baca di sini. Alam nakhlukum. Tuh ya. Alam nakhlukum. Di kofnya dibaca. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Kum. Ka. Ku. Endek. Khanya jangan sampai timbul kokolah. Alam nakhlukum. Demikian. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum min ma'in mahin. Demikian. Alam nakhlukum min ma'in. Endek. Kha kha nakh. Ana ba'd al-basit. Alam nakhlukum. Ta'indak. Alam nakhlukum. Eh nakhlukum. Indak. Ku ku. Naik sedikit. Baik, indak. Berikutnya dibaca dengan idgham, langsung masuk kaf. Seakan-akan sudah hilang kafnya di situ. Alam nakhlukum. Demikian. Alam nakhlukum. Sudah hilang langsung pada kaf. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Anda, idgham. Alam nakhlukum. Ewa. Alam nakhlukum. Nakhlukum. Ka. Taib. Sekali lagi ini sebagai apa? Ringkasan. Ringkasan. Di sana nanti ada pembahasan yang lebih luas lagi. Pembahasan yang lebih luas. Tuh, bisa difahami? Mafhum al-kalam. Taib. Al-mutajanisan humal harfan alladzan ittahada makhraja wa ikhtalafa sifah. Jadi dua huruf. Yang sama-sama makhrajnya dan berbeda apa? Sifah. Sama-sama makhraj, beda sifah. Seperti to dengan ta. Keduanya keluar dari mana? Talaf lisan ma usul athana yang uya. Kemudian zal dengan tha. Dari mana itu? Talaf lisan ma ataraf athana yang uya. Dha dengan zal, gimana? Sama enggak? Hah? Ayana, sama situ. Kemudian ba dengan mim. Cuma bedanya sedikit tadi. Dengan menekan lebih sedikit. Ma dhaq pada ba situ. Sama-sama keluarnya. Taib. Idgham kamil. Ini pertama itu alif situ. Ta dia digabungkan pada to dan dal. Dia digabungkan pada to dan dal. Sini ada halaman 118. Ada hampir sesuatu yang. Langsung masuk pada contoh ini. Lihat ini aja di buku. Ujibat da'watukuma. Yang ujibat da'watukuma. Athqalat da'awallah. Yang athqalat da'awallah. Enggak ada di situ. Sini adanya. Baik. Wa qalat ta'ifah. Mana syahidnya situ? Endek. Mana syahidnya? Wa qalat ta'ifa. Es. Tak sukun bertemu dengan ta'. Langsung dibaca ta' di situ. Wa qalat ta'ifa. Demikian. Wa qalat ta'ifa. Taib. Ujibat da'watukum awan syahid ya Hamad. Ujibat da'watukum awan syahid. Eta bertemu dengan dal. Taib. Semuanya dibaca dengan etokom di situ. Cuma itu aja. Ta bertemu dengan to dan dal. Harus dibaca dengan etokom. Kalau yang lainnya seperti tadi, ta'anis bertemu dengan huruf yang 6 dari pembahasan pada halaman 17, harus dibaca dengan apa? Idhar. Baik. Kemudian dal idgham diidghamkan dengan ta. Alba sekarang huruf dal diidghamkan kepada ta. Qad tabayyan min qad tabayyan wajadtu Taib. Mahattu. Dibaca dengan idgham semuanya itu. Wajadtum ra'ata. Wajadtum. Demikian. Wajadtum. Taib. Kemudian dzal dengan dha. Idzalamu. Idzalamu. Idzalamtum. Idzalamtum. Ba' dengan mim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ada 2 menit pertanyaan kita akhiri. Hah? Sudah disebutkan, kita sebutkan kemarin. Kenapa Asyadu Ilharun di sana? Siapa yang bisa jawab? Di sana ada qiraah. Kemudian banyak sekali orang yang baca dengan pakai ikhfa. Makanya ulama menyebutkan supaya lebih jelas. Untuk perhatian aja sebenarnya. Untuk perhatian. Karena banyak orang yang keliru. Kemudian yang kedua di sana ada qiraah Abi Ja'far dengan baca apa? Ikhfa. Naam. Lainnya Kuantar. Paling mudah ini insyaallah. Jadi kita ringkaskan tujuannya untuk dihafal. Dihafal semuanya. Nah. Enggak ada, kita sekian. Subhanakallah.